Ustaz, apa hukumnya WhatsApp atau SMS dengan perempuan yang bukan mahram? Hanya obrolan biasa saja, Ustaz, enggak ada yang lain. Jawabannya, hukumnya sama seperti berbicara dengan manusia di alam nyata. Tidak boleh berbicara dengan perempuan yang bukan mahram, sama seperti di alam nyata, kecuali ada alasan-alasan syariat. Seperti muamalah, jual beli, khidbah, mau ngelamar. Ya, maka boleh kita berbicara, berkomunikasi. Kalau tidak ada apa namanya alasan-alasan, apalagi sampai ngomong nafsu syahwat seperti itu, maka tidak boleh. Sampai pacaran lagi, ya udah sholat duhur apa belum? Pacaran ini sholat duhur, tetap saja hukumnya haram. Tapi saya ngajak dia sholat, Habib. Saya ingatkan dia ngaji, tetap haram. Inilah yang dikatakan Imam Ali bin Abi Thalib, kalimatul haq urida bil batil. Kalimatnya benar, tapi yang diinginkan adalah kebatilan. Ya itu. Nanti di akhirat nanti bilang gini, tapi Beb, saya gara-gara pacaran sama dia, saya pakai kerudung. Sebelumnya gak pakai kerudung. Semenjak saya pacaran sama dia, saya pakai jilbab. Nanti pas mau zuhur, dia telpon saya. Ini kan, saya, Umi, masih pacaran. Oh mama, jangan lupa ya, sholat zuhur. Jangan lupa ngaji ya mama, siap papaku. Jangan masih minta sama orang tua minum papa. Nanti di akhirat dia akan disuruh minta pahala sama papa dia yang di dunia ini. Ya Allah, ini pahala sholat saya. Kamu dulu sholat bukan karena aku, karena papa. Karena kamu sholat, karena dia yang coba kalau gak ada dia. Kamu gak sholat kan? Dia juga ya Allah, ah minta sama dia. Datanglah ke Leo ini. Pah, dulu kamu saya minta pahalanya, nyaman kau? Jangan aku dulu ini pakai jilbab nikah karena kamu maju, kata dia. Maka tila-tila untuk muslimah yang modus untuk tahu tobatnya. Tobatlah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mama papa yang tadi, mama papa KW itu. Masih kecil mengin mama papa. Nanti kalau sudah putus bagaimana? Mantan mama, mantan papa. Tidak masuk akal. Wallahu a'lam bishawab.